kamu di sisiku, hati rasa sedu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa selalu bersamamu. Bila kamu Satu hari tak bertemu.